Somrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله ومسلمين رحمني ورحمكم الله. Sebagai penutup kita ingatkan bahwa akhir-akhir ini banyak provokasi. Akhir-akhir ini banyak berita-berita yang simpang siur. Isu tentang ini dan isu tentang itu. Sehingga dinasihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa ketika kita mendengar berita-berita yang seperti itu yang ta'ummul balwa yang berkait dengan banyak orang, maka jangan asya'u bih. Walau rudduhu ila Allah, ila Rasul, wa ila ulil amri minhum, la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Mengapa kata Allah? Kalau ada berita-berita, apakah amni awil khawf, apakah keamanan atau ketakutan, asya'u bih. Langsung disebarkan. Walau rudduhu ila Rasul wa ulil amri minhum. Kalau saja dikembalikan kepada Rasul, lihat dalil-dalil. Atau ila ulil amri minhum, kepada pemegang urusan. La'alimahu alladhina yastanbituna minhum. La'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Ini saya akan tahu ahlinya. Bagaimana beristimbat hukumnya? Bagaimana menyimpulkan hukumnya? Sehingga ada yang memang provokator ingin menyebarkan berbagai macam provokasi dengan sengaja. Ada yang tidak sengaja. Main sebar. Sebar. Di WA. Ada berita gini, sebar. Ada berita gini, sebar. Hati-hati. Jangan sampai engkau menjadi ahadul kadzibaini, salah seorang dari dua pendusta. Yang kirimnya berdusta, kamu ikut menyampaikan. Kamu tahu itu benar? Enggak tahu. Apakah itu isu yang pasti benar? Belum tentu. Tetapi kebiasaan dianggap murah, dianggap tidak pakai tenaga, tinggal sentuh, langsung terkirim ke grup. Rombongan grupnya ada 1000 orang. Sekali sentuh, kamu sebarkan kedustaan pada 1000 orang. Ini barakallahu fikum. Juga fenomena yang mengerikan di akhir-akhir ini. Sehingga kalau kita bicara terhadap orang-orang yang awam, mungkin masih wajar karena kebodohan mereka. Kok bisanya? Orang-orang yang ngaji, sudah belajar sunnah, sudah belajar tauhid, menyebarkan berita-berita seperti itu. Khusus yang berkaitan dengan penguasa. Oh, penguasa bertingkah begini, penguasa bertingkah begitu. Ini bukti-buktinya segala macam. Yang kayaknya seperti bukti. Padahal bukan. Dan kamu ikut menyebarkan. Yang dikirimannya, semua, termasuk ustadznya dikirimi. Ini apa yang maksudnya? Apa dia yakin ini benar? Maka dia. Harus kita lihat, laisa kullu ma yusma yuqal. Tidak semua yang didengar harus disampaikan. Tidak semua yang didengar harus disampaikan. Apa yang kita dengar, tidak semuanya kita masukkan dalam hati. Ada berita-berita yang kosong yang kita buang. Apa yang sudah kita masukkan dalam hati, tidak semuanya kita sampaikan. Kata ada perkara-perkara yang khusus buat kita, bukan buat orang lain. Harus ada saringan dari telinga ke mulut kita. Jangan langsung apa yang masuk telinga keluar di mulut. Keluar di WA. Keluar di grup. Keluar di mana lagi? Qanifirina azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Madhab ahlul hadith. Madhab ahlul hadith, kata Syekhul Islam rahimahullah. Tarkul khuruj. Tidak khuruj alal hukam. Tidak mengadakan perlawanan pada penguasa. Bilqital, dengan memerangi mereka. Walbughah, dengan menentang penguasa. Madhab ahlul hadis adalah as-sabr ala zulmihim. Sabar dengan kedoliman mereka. Ila an yastariha barrun au yustarah min fajir. Sampai istirahat orang yang baik atau diistirahatkan dari orang yang buruk. Kata Syekhul rahimahullah. Sabar. Tidak lama. Sampai istirahat orang yang baik. Yang sampai kita mati. Atau diistirahatkan dari orang yang buruk. Orang buruk yang mati. Sampai kita mati. Atau dia yang mati. Selesai. Tidak lama. Wa qala an-Nawawi. Tokoh besar dari ulama Syafi'iyah. Wa ammal khuruj ala wulatil umur wa qitalihim fa haramun bi ijma'il muslimin. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah Asy-Syafi'i, kata beliau bahwasanya menentang penguasa dan memerangi mereka adalah haram dengan ijma' kesepakatan seluruh para ulama. Wa in kanu fasaqatun zalimin, walaupun mereka fasik zalim. Wa ajma'a ahlus sunnah annahu la yan'azlu as-sultan bil fisqi, dan sepakat semua para ulama ahlus sunnah bahwa seorang penguasa tidak dilepas dari kekuasaannya hanya karena kefasikan dan kedzaliman. Tidak ada istilah turunkan presiden, tidak ada. Itu bid'atun muhdatsah. Qul inna a'udzubikumullah, bukan saya yang berkata. An-Nawawi rahimahullah, dan bukan beliau sendiri. Beliau berkata ajma'a ahlus sunnah, sepakat seluruh ahlus sunnah. Mau mazhab Hanbali, Imam Ahmadnya sendiri bicara seperti ini. Mau mazhab Syafi'i, ada ucapan An-Nawawi. Mau mazhab apa lagi? Mau mazhab Hanafi, ada akidah Tahawiyah, syarah akidah Tahawiyah, silakan baca. Ada bab khusus untuk sabar menghadapi penguasa yang zalim. Tidak batal kekuasaannya karena dosa-dosa. Tidak batal kekuasaannya karena kedzaliman. Tidak batal kekuasaannya karena kefasikan. Tidak. Selama mereka masih sholat, selama mereka masih muslim. Maka kita diperintahkan untuk sabar. Tetapi kan ada kerugian begini, begini, begini, begini. Iya. Tetapi kalau engkau melawan, yang dirasakan dari kerugian kaum muslimin lebih besar. Mesti. Dan itu sudah hitungan syariat. Akan lebih besar. Akan lebih dahsyat. Berkata juga An-Nawawi. Wa qala jamaahiru ahli sunnah. Berkata jumhur ahli sunnah. Min fuqaha wal muhaddithin wal mutakallimin. Dari kalangan fuqaha. Maupun dari kalangan ahli hadis. Walaupun dari beberapa mutakallimin. La yan'azilul imam bil fisqi wadzulmi wa ta'tilil huquq. Imam tidak dilepas. Penguasa tidak dilepas dari kekuasaannya karena kefasikan. Tidak dibatalkan kekuasaannya karena kefasikan, karena kedzaliman, karena penolakan hak-hak. Wala yukhla' dan tidak dicopot dari kekuasaannya. Wala yajuzul khuruju alaih. Dan tidak boleh memberontak kepadanya dan tidak boleh keluar menentang kepadanya. Bal yajib wa'dhuhu wa takhwifuhu. Yang wajib adalah menasehatinya. Memperingatkannya secara langsung. Kenapa harus secara langsung? Karena kalau engkau di hadapan umum berbicara, itu bukan lagi nasihat, itu namimah, provokasi, ingin memanasi rakyat untuk memusuhi penguasa. Saya nasihati penguasa yang zalim dan durjana. Saya ingatkan penguasa, tapi di hadapan ribuan umat, apa namanya ini? Nasihat? Itu bukan nasihat. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Man yansah lidi sultanin falyakhud biyadi." Siapa yang menasihati penguasa, pegang tangannya. Maksudnya langsung. Langsung disampaikan padanya. Fa in sami'a minhu fadzak wa illa fala alaihi. Kalau dia mau dengar nasihatmu, itu yang kita harapkan. Kalau tidak, tunai kewajibanmu. Tidak ada apa-apa atasmu, maksudnya engkau sudah menyampaikan kewajiban, selesai. Wa ma alaina illa al-balagh. Tidaklah atas kita kecuali penyampaian. Sampaikan. Kalau dia menerima, alhamdulillah. Enggak menerima, ya Allah, aku sudah sampaikan. Selesai. Tugas kita. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Berkata juga Abu Bakar Al-Ajurri dalam kitabnya Asy-Syariah. Wa man sabara 'ala jawril a'immah wa haifal umara wa lam yakhruj 'alaihim bi sayfihi wa du'a wa da'a lil wula bis salah kana 'ala at-tariqil mustaqim. Insyaallah. Beliau menyebutkan ciri-ciri ahlu sunnah yang lurus. Kata Al-Ajurri, siapa yang sabar menghadapi penguasa yang zalim? Siapa yang sabar menghadapi kecurangan para penguasa? Tidak keluar menentang mereka. Tidak membawa senjata menghadapi mereka. Dan mendoakan dengan doa yang baik untuk mereka. Maka berarti orang ini di atas jalan yang lurus. Maka berarti orang ini di atas jalan yang lurus, insya Allah. Untuk melihat seseorang masih lurus, 5. Sabar terhadap penguasa. Tidak keluar menentang penguasa. Tidak mengangkat senjata kepada penguasa. Mendoakan doa-doa baik kepada penguasa. Ini barakallahu fikum. Baru dikatakan orang itu adalah ahlus sunnah. Yang di atas siratul mustaqim. Di atas jalan yang lurus. Umar ibn Yazid Abu Hassan mengatakan, aku mendengar Al-Hasan Al-Basri, seorang tabi'i rahimahullah, di waktu terjadinya perkara Yazid ibn Muhallib, pemberontakan. Kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, Wallahi law anna an-nas idza btulu min qibali sultanihim sabaru ma labisu an yarfa Allahu dhalika anhum. Demi Allah, kalau manusia itu diberi bencana oleh Allah dari sebab penguasanya kemudian sabar, maka niscaya tidak akan lama Allah akan ambil kembali, Allah akan rubah keadaan dengan jalan keluar. Walakinnahum yadza'u wa yafza'una ila as-sayf. Tetapi sayang sekali mereka langsung menuju ke pedang-pedang mereka. Fayakilu ilaihi. Maka Allah pun serahkan pada mereka. Allah tidak pedulikan mereka. Wallahi ma ja'u biyaumin khairin qat. Sungguh demi Allah, tidak datang setelah itu hari yang baik sama sekali. Arti kehancuran terjadi. Al-Hasan al-Basri mengatakan, kalau kita mendapat bencana karena penguasa, penguasa menindas, penguasa semena-mena, penguasa kejam, penguasa bencana, kalau saja dia sabar, tidak akan lama. Tidak akan lama, Allah langsung yang akan menggantinya. Apakah dengan kematian atau dengan sebab lainnya. Tetapi sayang sekali kata Hasan Basri, mereka langsung mengangkat pedang lawan penguasa. Maka tidak lagi terjadi setelah itu hari yang baik. Tambah hancur keadaan. Al-Ajurri juga berkata, in dalamaka haqqan laka ya'ni sultan, in darabaka zulman lak, wantahaka ardak, wa akhada malak fala yahmilannak. ذلك على انه يخرج عليه او يخرج عليه سيفك حتى تقاتله. Kalau penguasa merampas hartamu, kalau penguasa mendolimimu, kalau penguasa menjatuhkan kehormatanmu, maka jangan semua itu mendorong kamu mengangkat senjata. Hatta tuqatilu, kemudian kau perangi mereka. Wala takhruj ma'a kharijiyyin, dan jangan engkau keluar bersama khawarij, para pemberontak. Hatta tuqatilu. Wala tuharrid ghayraka 'ala al-khuruj, dan jangan tuharrid, memberi semangat orang lain untuk menentang penguasa. Ini yang sedang kita bahas. La tuharrid ghayrak, jangan engkau memanas-manasi orang selainmu untuk ikut bersamamu. Yang rumahnya digusur mengajak yang lain lawan penguasa. Yang tanahnya katanya dirampas padahal dibeli. Marah juga. Yang kebetulan rumahnya kena jalan tol, marah juga. Yang kebetulan kerjaannya digusur karena warung-warungnya di tempat yang terlarang, ikut marah juga. Kemudian saling mengajak untuk melawan penguasa. Tusbir, sabarlah. Kalau penguasanya benar-benar dolim aja sabar. Apalagi kalau ternyata itu bukan kedoliman. Karena memang kenyataannya engkau membuka warungmu di tempat yang dilarang. Karena engkau membangun rumahmu di rumah atau di tanah yang dilarang. Atau karena engkau rumahmu dipindahkan tempat lain karena ini berkait dengan jalan. Ila akhirihi. Itu bukan kedoliman. Kalaupun benar-benar zalim, na'udzubillah min dzalik, semoga tidak terjadi di negeri kita ini, disuruh untuk sabar. Disuruh untuk sabar. Dan ini ijma' para ulama dari semua madhab-madhab fiqih. Apa sisanya? Tidak ada sisanya kecuali kalimat sami'na wa ata'na. Qul ibn a'azakum, selanjutnya silakan dengan pertanyaan-pertanyaan. Itu salah kali. Berarti itu ya. Ya, mohon maaf. Akhir terbatas. Saya kira masih ada 10 menit. Bolehkah kita sholat di belakang seorang jamaah yang meyakini makna la ilaha illallah dengan la mawjud illallah, la ma'bud illallah, la maqsud illallah. La ma'bud illallah ini sangat benar. Sangat benar. Tidak ada yang disembah kecuali Allah SWT. Itu makna la ilaha illallah. Dia sangat boleh sholat di belakang dia. Ahli sunnah ini berarti. Benar. Tapi kalau sekedar la mawjud illallah, ini salah. Kenapa salah? Karena terlalu sempit intinya. Nanti akan terlalu sempit. Kecuali kalau dia meyakini tentang wahdatul wujud. Enggak ada yang ada kecuali Allah. Ini wahdatul wujud. Berarti semua ini Allah SWT. Itu aliran yang sesat dan sudah sampai kufur. Kita tidak boleh sholat di belakang mereka. Apa hukum usaha game online? Allah Allah. Kalian mengajarkan kesia-siaan kepada manusia. Apakah ada ketika di alam kubur pertanyaan imam kalian siapa? Imam kalian? Saya tidak tahu. Yang saya tahu adalah man rabbuka, man nabiyuk, siapa nabimu, apa agamamu, tiga. Apa agamamu, siapa Tuhanmu, man rabbuk, siapa agamamu, dan siapa nabimu. Kecuali kalau imam dengan makna Rasul. Siapa imam Rasulullah SAW. Enam. Jadi kalaupun ada lafaz imam kalian, niscaya yang dimaksud adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ada lagi? Baik, jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.